Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa jazakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang makna albir wa taqwa. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah bahwasanya Allah telah mengumpulkan perangai-perangai albir, perangai-perangai kebajikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Yaqulu jalla wa as a'udzu billahi samiil 'aliim minas syaitonir rajiim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Ta'ala berfirman, bukanlah kebajikan, bukanlah dinamakan albir kalau kamu palingkan wajahmu ke arah timur, tidak pula ke arah barat. Akan tetapi yang dinamakan dengan albir, kebajikan, adalah kebajikan orang yang beriman dengan Allah, dengan hari akhir, mengimani para malaikat, kitab-kitab para nabi, mau mensedekahkan harta yang dia cintai kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, orang-orang papa yang meminta-minta, dan juga kepada para budak yang ingin memerdekakan dirinya, dan orang yang mau menegakkan salat, membayar zakat, memenuhi janji ketika mereka berjanji, orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, kefakiran, dan dalam penderitaan, musibah, penyakit, dan misalnya. Dan ketika berada di medan perang, mereka itulah orang-orang yang jujur, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menyatakan, bukanlah kebajikan kalau seseorang mengarahkan wajahnya ke arah timur dan ke arah barat. Bukan ini kebajikan yang dimaksudkan dari para hamba. Ini semisal sabda Nabi alaihi salatu wasalam, laisa sadidu bisyura'ah. Innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu innal ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang kuat dalam bergulat, tetapi sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan, menguasai dirinya ketika marah. Maka demikian juga, bukanlah kebajikan kalau kamu arahkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat, bukan itu. Tetapi yang namanya albir adalah siapa yang beriman kepada Allah, mengimani Allah itu Zat yang Maha Esa, yang memiliki segala sifat sempurna, yang suci dari segala aib dan celah dan sifat kurang, yang berhak menerima seluruh ragam-ragam ibadah dari hambanya. Itulah albir, itulah kebajikan. Juga mau mengimani hari akhir, mengimani segala yang Allah khabarkan dengannya dalam kitabnya dan dihabarkan oleh Rasulnya tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Karena keimanan terhadap hari akhir itu diawali setelah seorang itu menemui kematiannya. Adanya kenikmatan kubur, adanya adab kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya fitnah kubur. Ini bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir. Itulah yang namanya kebajikan kalau seorang mengimani hari akhir. Mengimani segala yang terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Allah maupun berita lewat lisan Rasulnya yang mulia dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang kejadian-kejadian di alam barzah. Juga yang mengimani para malaikatnya dengan keimanan yang sifatnya umum. Allah memiliki malaikat-malaikat yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Dan mengimani secara khusus yang Allah sebutkan nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Demikian juga mengimani kitab-kitab Allah secara umum. Allah memiliki kitab-kitab yang Allah turunkan pada para rasulnya. Dan secara khusus kita mengimani yang disebutkan namanya dan kepada rasul atau nabi siapa kitab tersebut diturunkan. Demikian juga kita mengimani para nabi secara umum dan secara khusus. Secara umum Allah memiliki nabi-nabi yang sangat banyak yang kita mungkin enggak mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Dan mengimani secara khusus yang Allah sebutkan kisahnya, yang Allah sebutkan nama-namanya dalam Al-Quran. Secara khusus mengimani penghulu dan penutup segala nabi dan rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang namanya kebajikan. Orang yang bisa menjalankan yang demikian itu, itulah orang yang dia itu memiliki hisalul bir, perangai-perangai kebajikan. Juga kalau dia mau mensedekahkan harta yang dia miliki, baik sedikit atau banyak, harta yang ala hubbihi, harta yang dia cintai. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu cinta kepada harta. Bahwasanya harta sesuatu yang dicintai oleh jiwa manusia. Karena cintanya seseorang kepada harta, maka hampir-hampir dia tidak mau mengeluarkannya, menginfakannya. Maka siapa yang mau menginfakkan hartanya, membelanjakan harta yang dia cintai untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini sebagai bukti wujud keimanan dia. Maka makna memberikan harta yang dia cintai artinya mensedekahkan harta tersebut. Maka sedekah yang paling bernilai adalah sedekah yang dikeluarkan ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam kondisi apa kikir untuk mensedekahkan harta tersebut, ketika kita mengangan-angankan kekayaan, ketika kita takut kefakiran, di saat itu kok kita bisa mensedekahkan harta kita. Itulah sedekah yang terbaik. Adapun ketika orang sudah tergolek lemas di ranjang pembaringan di rumah sakit misalnya, dia merasa bahwasanya ajalnya sudah dekat, kemudian dia baru mewasiatkan si fulan sekian, fakir fulan sekian untuk fisabilillah sekian. Itu bukan sedekah yang terbaik. Kenapa? Dia sudah tidak ada harapan untuk menjadi sosok yang kaya lagi karena sudah ibaratnya sudah lemah. Sehingga enggak ada kekikiran lagi untuk bersedekah. Bukan itu sedekah yang terbaik, bukan itu. karena dia tidak takut lagi kefakiran, karena dia merasa ajalnya sudah dekat. Juga sedekah yang dikeluarkan seseorang yang dalam kondisi dia itu sangat sedikit hartanya, kemudian dia bersedekah, ini adalah sedekah yang afdal. Karena dia dalam kondisi semacam ini, tentu dia itu pengen untuk menahan hartanya, karena dia sendiri butuh. Kalau dia keluarkan, mungkin dia punya prediksi nanti dia akan kekurangan, dia nanti akan fakir, dia akan jatuh miskin dan seterusnya. Ketika dia bisa mensedekahkan hartanya dalam kondisi semacam itu, itulah sedekah yang paling bernilai di hadapan Allah. Demikian juga ikhrajun nafis minal mal. Kalau seorang itu bisa mengeluarkan harta yang paling bernilai dari hartanya, yang paling dia cintai dari hartanya, itulah sedekah yang paling afdal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menggapai albir, tadi kebajikan, dengan maknanya secara umum kita sebutkan, sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai dari hartamu. Maka orang-orang inilah orang-orang yang dikatakan miman atal mal ala hubbihi, orang yang bisa mengeluarkan harta yang dia cintai di jalan Allah, karena Allah. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini orang-orang yang berhak untuk menerima infak kita, yaitu orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebajikan kita, paling pantas dan layak untuk mendapatkan sifat baik dari kita. Siapa mereka? Yang pertama adalah kerabat dekat kita. Yaitu orang-orang yang kalian itu akan merasa sakit ketika mereka tertimpa musibah. Kalian merasa senang ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, anugerah. Orang-orang yang saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Maka termasuk kebajikan yang terbaik adalah memperhatikan kerabat dekat dengan cara berbuat baik, dengan menyantuni mereka harta yang kita miliki. Berikutnya adalah kepada anak-anak yatim. Berikutnya adalah kepada orang-orang miskin. Berikutnya adalah kepada musafir yang kehabisan bekal. Berikutnya wasailin, orang-orang yang memang berhajat, artinya dengan terpaksa mereka harus meminta-minta karena tertimpa musibah misalnya. Atau orang yang meminta mungkin untuk memakmurkan maslahat-maslahat umum, seperti untuk membangun masjid, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, pondok-pondok pesantren, dan misalnya. Maka orang semacam ini punya hak meskipun dia orang yang kaya. Ini penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa fi riqab, dan juga sedekah yang kita keluarkan kepada orang yang ingin, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian perangai kebajikan yang berikutnya adalah mereka yang menegakkan sholat, mau membayar zakat, memenuhi janji, yang sabar dalam fakiran. Orang yang sabar dalam penderitaan, dan yang sabar ketika berada di medan peperangan ingin meninggikan kalimatullah, maka mereka lah orang-orang yang sodaku, jujur dalam keimanan mereka. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna takwa. Setelah dijabarkan, itulah makna al-bir. Intinya bir itu kalimat yang menghimpun, mencakup seluruh ragam-ragam kebajikan, kesempurnaan yang diinginkan dari seorang hamba. Lawannya adalah dosa. Sehingga masuk dalam makna al-bir keimanan, bagian-bagiannya yang zahir maupun yang batin. Jadi iman itu punya bagian yang zahir dan yang batin. Tentu dari makna ini takwa masuk dalam pengertian al-bir. Apa itu takwa? Kita akan baca penjelasan beliau. At-taqwa. Wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillah imanan wahtisaban amran wa nahyan fayaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dih wa yatruku ma nahaa Allah anhu imanan bin nahi wa khaufan min wa'idih. Takwa, ada mutn takwa, maka hakikatnya adalah kalau orang itu bisa mengamalkan amal ketaatan pada Allah dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala, baik yang berupa perintah maupun yang berupa larangan, maka dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan penuh keimanan terhadap perintah tersebut, membenarkan janji Allah dalam apa yang Allah perintahkan. Dia bisa meninggalkan apa yang Allah larang darinya dengan penuh keimanan itu sebagai sebuah larangan, dan dia dalam keadaan diiringi rasa takut dari ancaman Allah dalam larangan tersebut. Inilah hakikat dari takwa. Inilah hakikat dari takwa. Jadi takwa secara ringkas mengamalkan amal ketaatan pada Allah. Statnya adalah keimanan. Dia iman, dia yakin terhadap perintah Allah tersebut. Dia tinggalkan larangan, dia yakin itu sebagai sebuah larangan. Finishnya adanya ihtisab nih finishnya. Dalam melakukan sebuah amalan harus ada start dan ada finishnya. Startnya apa? Harus amalan kita itu mulai start, mulai awal mulanya itu harus ada dasar keimanan. Mengimani perintah. Kalau itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Mengimani itu sebuah larangan, kalau itu berupa larangan yang harus kita tinggalkan. Ini setatnya harus demikian. Kalau enggak diawali dengan demikian itu, enggak ada keutamaan amalan kita itu. Finishnya harus ihtisab. Ihtisab itu apa artinya? Mengharapkan pahala dari Allah. Takut akan hukuman Allah, ancaman Allah. Ini ihtisab finishnya. Maka itulah takwa. Meninggalkan larangan, yakin itu sebagai sebuah larangan. Tidak perlu dia menyatakan, loh hatiku masih ada kecenderungan. Loh kan kemarin-kemarin sudah terlanjur terbiasa, kalau harus meninggalkan, bagaimana tentu butuh waktu, demikian, demikian, demikian. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka dipuji oleh Rasul sebagai generasi terbaik karena memang keimanan dan ketakwaan yang tinggi yang ada pada mereka. Ketika datang perintah dari Allah untuk meninggalkan khamr, datang larangan minum khamr, diharamkannya khamr, maka khamr itu masih di gelas-gelas minuman mereka. Bahkan beberapa sahabat itu ketika pertama masih disuguhi khamr. Ketika datang Allah telah mengharamkan khamr, maka langsung dituang. Intahaina, kami sudahi. Apakah secara tabiat dasar sebagai manusia biasa enggak ada terus langsung hilang keinginan? Ya tentu masih ada keinginan, itu dulunya mungkin sebagian menjadi sebuah kebiasaan dia. Tapi ketika tahu itu dilarang, ditinggalkan oleh mereka. Dalam perang Khaibar ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai piaraan, karena Rasul menyatakan karena itu adalah rijis, najis, satu yang kotor, maka langsung ditinggalkan oleh mereka dalam keadaan diperiuk. Apa yang ada di tungku-tungku dapur-dapur mereka itu penuh dengan daging keledai. Artinya sudah siap saji, ditinggalkan. Tentu kan jiwa mereka masih ada rasa ingin menikmati gitu, tentu ada. Tapi kenapa mereka bisa meninggalkannya? Karena tadi ada setatnya itu, awalnya itu karena ada keimanan. Kemudian ada ikhtisab, ada finishnya itu, ada harapan akhirnya itu, mengharapkan pahala, takut dari ancaman azab Allah. Dengan itu mereka bisa menjalankan itu semua, mengerjakan perintah, kemudian meninggalkan larangan. Datang syariat untuk berpuasa Ramadan, tahapan-tahapannya. Nah tentu berat, seorang harus meninggalkan apa yang tadinya menjadi kebiasaan dia. Tapi karena dasarnya itu adalah ada setat berupa iman, keimanan akan perintah tersebut, kemudian dia membenarkan janji-janji yang Allah dan Rasulnya sebutkan, ketika seorang mampu menjalankan perintah tersebut, maka dijalankan dengan penuh lapang dada. Tidak ada keluh kesah, tidak ada penentangan dan semisalnya. Kenapa? Setatnya itu ada iman tadi, kemudian mempunyai harapan akhir, yaitu ikhtisab, mengharapkan pahala dan takut dari adab Allah. Kama qala Talq bin Habib, Talq bin Habib Al-Anzi Al-Basri, Sadukun Abid, jujur ahli ibadah, namun sempat tertuduh ada pemahaman murjiah pada diri beliau. Wafat pada tahun 90 Hijriah. Beliau menyatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fatfi'uha bitaqwa." Qalu wa ma taqwa? Kata Talq bin Habib rahimahullahu taala, jika terjadi fitnah, maka padamkanlah api fitnah itu dengan takwa. Murid-muridnya bertanya, apa yang Anda maksud dengan takwa? Qal an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Beliau jelaskan, yang namanya takwa hakikatnya adalah kalau kamu bisa mengamalkan amal ketaatan pada Allah di atas dasar cahaya dari Allah. Artinya kamu ketika mengamalkan satu amal ketaatan, satu amal ibadah didasari dengan ilmu. Ini setatnya. Ada keimanan. dan kamu mengharapkan pahala dari Allah. Ada finishnya, ada harapan akhirnya. Dan kamu meninggalkan kemaksiatan pada Allah juga didasari cahaya dari Allah, ilmu dasarnya, iman. Ilmu itu adalah iman. Dan kamu takut akan ikam Allah, hukuman Allah, adab Allah. Ini finishnya. Wa hadza min ahsani ma qila fi hadith taqwa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Dan ini yang terbaik apa yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi takwa. Definisi takwa dari Talq bin Habib rahimahullah ini yang terbagus dari definisi takwa. Sebagian memberikan definisi-definisi yang lainnya, ya tak jauh beda dengan apa yang terangkum dalam pendapat Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Fa inna kulla amalin labuda lahu min mabda'in wa ghayatin. Ini kata Ibnul Qayyim. Maka setiap amalan mesti harus ada mabda' setatnya, wa ghayah finisnya, harapan akhirnya. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakunu masdaruhu anil iman. Maka amal tidak menjadi sebuah ketaatan, tidak menjadi sebuah amal pendekatan diri kepada Allah, hingga sumbernya itu harus dari keimanan. Fayakunul ba'isu alihi huwal imanul mahdu. Sampai faktor yang memicunya harus keimanan yang murni. Lal adah walal hawa wala talabul mahmadah wal jah wa ghairu dhalik. Gak boleh yang mendorongnya itu karena adat kebiasaan. Gak boleh. Tidak boleh yang mendorong kita melakukan sebuah amal tersebut adalah hawa nafsu, syahwat. Tidak boleh pula yang mendorong kita melakukan amal soleh itu adalah ingin cari pujian. Gak boleh. Gak boleh pula yang mendorong kita untuk gemar beramal karena ingin ada pamrih, ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, atau yang semisal itu. Kalau seorang beramal soleh karena sekedar mengikuti tradisi, kebiasaan. Sebuah desa itu ada acara misalnya sedekah desa, ya, orang-orang mengeluarkan hartanya. Itu kan dia mengeluarkan harta karena tradisi, bukan karena mengikuti perintah Allah. Itu bukan amal saleh. Atau karena hawa nafsu, atau karena ingin mencari pujian, atau karena ingin mendapatkan kedudukan, mengeluarkan ladang apa, bersedekah dengan kurma di bulan Ramadan, dikasih foto penyumbangnya, kasih nomor urut sekian. Ternyata ada tendensinya ini karena mau pemilu misalnya. Bukan itu. Nah, bukan itu. Balla buda ayyakuna mabda'uhu mahdul iman. Bahkan amal soleh itu harus mabda'nya itu, setatnya itu, pemicunya itu harus apa, keimanan yang murni, keimanan yang tulus, yang bersih, keimanan yang tulus. Wa ghayatuhu thawabullah wa ibtigha'u mardatih wa huwal ihtisab. Dan apa ghayahnya itu, finishnya itu harus ada kita itu mengharap pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang namanya ihtisab. Orang beramal itu harus dibarengi dengan dua sayap. Kalau patah salah satunya, maka enggak bernilai, amal kita enggak bernilai. Dua sayap ini adalah ar-raja wal khauf. Mengharap pahala dari Allah, di saat yang sama kita harus takut akan azab Allah. Cuma kapan sisi harapan harus lebih diutamakan, kapan sisi rasa takut harus ditinggikan, ini melihat kondisi. Tapi yang jelas setiap kita beramal harus ada dua hal ini. Mengharap pahala, takut akan azab, karena ini finishnya, harus demikian. Faktor yang mendorong harus keimanan yang murni. Gak boleh ada tendensi yang selain keimanan. Gak boleh karena tradisi, karena kebiasaan, karena mencari pamrih, karena mencari pujian, karena mencari kedudukan, atau yang semisal dengan itu, gak boleh. Kalau hal-hal ini sudah menyusupi amal kita, kita beramal karena mengikuti tradisi, kita beramal karena mencari pujian, kita beramal karena ingin pamrih, ingin kedudukan, maka itu bukan amal ketaatan, itu bukan amal pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.